Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fayabadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhyar TV, Badan TV di mana pun anda berada, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas menjalani kehidupan kita. Semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah hari-hari kita bisa lebih baik dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya yang telah kita lalui. Baiklah, saya mohon izin tadi diantarkan bahwa sebagian teman-teman belum ada yang pernah berjumpa, baru melihat di YouTube. Saya harus memohon maaf bila tampilan saya hari ini tidak seperti yang Anda harapkan dan tidak sama dengan YouTube. Mudah-mudahan Anda bisa toleran karena judul kita hari ini toleransi dalam Islam, ya. Baik, kita akan coba membiasakan dulu kaidah dalam ketentuan hazanah pemikiran keislaman kita, bahwa para ulama kita sudah memberikan batas dalam setiap kajian membahas sesuatu. Kita mengetahui batas yang kita kaji dulu, batasan materi dan pengertian tema yang dimaksud, sehingga dengan itu kita bisa fokus pada apa yang akan kita kaji, kemudian sepakat dengan ketentuan yang kita kaji, yang dengan itu manfaat bisa lebih banyak kita dapatkan. Karena itulah kita akan coba dulu definisikan tema yang telah dihadirkan pada kesempatan ini. Kemudian kita turunkan turunan-turunan dalil, ya. Setelah itu kita dengar pendapat para ulama, baru kemudian kita pahami dengan lebih luas. Materi kita sekiranya menghadirkan nanti diskusi-diskusi, maka saya akan batasi dulu bahwa materi ini, diskusi ini dibangun dengan dasar argumentasi ilmiah. Jadi kalau nanti ada yang kemudian dipersoalkan, kita diskusikan, maka akan lebih mulia jika semua itu didasarkan pada argumentasi-argumentasi ilmiah, sehingga dengan itu manfaat bisa kita lebih dapatkan dan lebih dalam insyaallah. Sepakat sampai sini? Baik, jelas? Belum kita mulai. Bagaimana bisa jelas, ya? Belum, kita mulai dulu baru kita perjelas, ya. Baik, kita mulai bahasan kita. Saya mohon izin untuk berdiri. Tema yang diberikan untuk dikaji adalah toleransi dalam Islam. Teman-teman sekalian, kita berikan batas dulu dalam pengertian ini sebelum kita turunkan bahasan yang lebih luasnya. Baik, izin boleh saya menulis? Baik, kalau saya menulis kira-kira kabelnya bisa cukup gak? Bisa, ya? Baik, insya Allah. Fokus sebentar, sebentar. Kelihatan insya Allah? Belum saya nulis apa-apa. Anda kenapa pagi ini agak aneh, ya? Saya belum terangkan, sudah jelas. Belum saya tulis, sudah kelihatan. Wah, hebatlah pokoknya orang istiqomah itu. Ya. Baik. Mudah-mudahan sudah pada sarapan, ya. Yuk kita tuliskan dulu. Bismillah. Toleransi, ya, dalam Islam. Ini batas bahasan kita di pagi ini. Teman-teman sekalian, ada dua hal penting yang kita coba untuk sepakati dulu dalam tema kita ini. Pertama adalah bahasan tentang toleransi yang disampaikan. Kemudian makna toleransi yang akan kita bahas, akan kita batasi dalam pengertian Islam, tidak dalam konteks pengertian yang lainnya. Baik. Dalam pengertian bahasa, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam pengertian yang netral secara umum, maka toleransi yang berakar dari kata toleran itu, ya, diartikan menurut pengertian bahasa di kamus, alhamdulillah, ya, sebagai sifat atau sikap yang menghargai atau membiarkan satu pendapat, pandangan, atau sikap yang lainnya. Kuncinya ada sifat, sikap, menghargai, atau membiarkan. Nah, saya ingin turunkan dulu dalam dasar pengetahuan satu definisi jika diungkapkan dalam pengertian bahasa, secara ilmiahnya disebut dengan etimologi, maka makna itu masih terlampau luas. Tolong fokus ini ya, hati-hati, pahami betul, masih luas. Jadi saking luasnya, pengertian ini bisa dibawa ke dalam ranah istilah manapun. Karena itulah ulama-ulama kita dari sejak dulu sampai dengan kini, ketika akan mendefinisikan sesuatu, itu selalu membawa makna yang luas, yang umum ini ditarik dalam pengertian istilah yang akan dibahas. Saya beri contoh paling gampang misalnya. Kita sepakati dulu ya, kalau saya tanyakan sesuatu, kemudian Anda belum mengetahui, cukup katakan wallahu a'lam ya. Baik, malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Anda bukan malaikat, bukan sahabat, tahu semua, itu mustahil. Baik, sepakat sampai sini? Baik, saya tanyakan, misal contoh kita ambil pengertian pertama, makna luas ditarik ke istilah. Bisa misalnya, bisa. Tahu artinya bisa? Apa artinya bisa? Allahu a'lam, masya Allah. Anda seumur begini tidak tahu kata bisa. Baik. Anda bisa tahu, bisa bicara bahasa Indonesia? Bisa. Apa artinya bisa? Masih Allahu a'lam juga. Baik. Bisa secara bahasa itu bisa luas. Diartikan umumnya mampu, dapat. Tapi kalau ini ditarik dalam istilah apa dulu? Dalam istilah dunia hewan misalnya dengan kedokteran, ketika kemudian kata ini ditarik di istilah kesehatan, dunia hewan dilekatkan bisa pada ular, maka berubah kata ini yang artinya dapat atau mampu berubah menjadi racun. Jelas di sini? Ain misalnya dalam bahasa Arab. Pernah dengar kata ain? Apa artinya ain? Belum tentu. Ain itu tidak harus diartikan mata. Awas, hati-hati. Ada hampir 1500 arti dari kata ain. Tergantung mau ditempatkan di mana katanya. Ain itu bisa berarti mata air. Ain itu bisa berarti unta yang berjalan dengan santai. Ain itu bisa banyak, Pak Ibu sekalian. Bisa berarti penyakit. Tidak hanya dengan mata. Ain itu artinya mata. Kalau mata-mata apa? Tuh, ngarang tuh. Udah beda ya. Nah sekarang, karena itu, penting bagi kita untuk membatasi kalimat ini, mau dibawa kemana bahasan ini, dalam istilah apa kemudian kita akan coba kaji, maka panitia menghadirkan batasan supaya tidak melebar pembahasan dan paham konsep utamanya, maka diikat dalam konteks kalimat yang kedua. Ya. Para ulama sering mengistilahkan logatan wastilahan, secara bahasa etimologi dengan terminologi istilahan, dalam istilah apa kemudian ini akan dibahas. Ingat betul ini ya, hadis dengan sunnah dalam ilmu hadis bisa sama. Segala yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan, sifat, sikap dan segala yang bersumber dari beliau. Tapi dalam istilah fikih itu berbeda. Dalam istilah usul fikih itu lain. Dalam istilah fikih, hadis segala yang bersumber dari Nabi, perkataan, perbuatan dan segala sifat dan sikapnya yang menjadi landasan hukum sekalipun beliau belum tentu mengerjakannya. Tapi kalau sunnah, segala yang bersumber dari Nabi dan Nabi pasti atau sudah mengerjakannya. Sudah berbeda. Dalam usul fikih bisa berbeda. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, pengertian toleransi ini kita akan ikat dalam istilah Islam. Jelas sampai sini? InsyaAllah. Baik. Nah, apa konsekuensinya? Saya ulang, apa konsekuensinya? Ketika kata toleransi ini kemudian kita akan batasi dalam istilah Islam. Maka konsekuensi pertama dari sisi pengertian dan pemahaman, makna toleransi ini harus ditundukkan pada ketentuan Islam. Jadi kalaupun nanti di luar Islam ada pengertian toleransi, misal teman-teman non-muslim punya pengertian toleransi, masyarakat di luar punya pengertian toleransi, tapi Islam punya pengertian toleransi, maka yang kita ikuti pengertian ini yang dimaksudkan. Jadi begitu datang pengertian yang dari luar, maka konsekuensi kita sebagai muslim, awas hati-hati, yang kita utamakan, kita tunduk patuh pada ketentuannya, adalah ketentuan yang dimaksudkan dalam Islam. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah jelas, nanti kita akan lihat uraian tentang toleransi dalam Al-Quran. Yang ketiga, praktek toleransi di Nusantara sampai jadi Indonesia, Nanti kita munculkan buku-bukunya. Dan di sini nanti kita akan coba analisis masalah-masalah apa yang muncul di kemudian hari yang kita berikan solusinya sampai dengan saat ini. Baik. Ini tiga bahasan utama kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan, mudah dipahami, dan bisa kita praktikkan dalam keseharian kita. Baik, teman-teman sekalian, mohon izin saya menguraikan dulu untuk pengertian yang pertama, bermula dari kata Islam terlebih dahulu. Karena batasnya dalam Islam, maka kita harus mengambil referensi yang disepakati oleh orang-orang Islam dari sejak dulu sampai dengan sekarang. Sumber yang tidak ada perbedaan di situ, disepakati oleh semuanya, dan tidak ada perdebatan di dalamnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita turunkan dulu satu. Quran surah ketiga ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas ke pertengahan. Kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Di mushaf standar ya. Kalau yang agak standar bisa ada di kiri, 204, 5 sampai 7, 208-nya di kiri, pertengahan ke bawah. Kemudian kalau Anda bisa mengerjakan ini, Anda dapatkan Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15, posisi paling kiri di pertengahan ke bawah sedikit. Perhatikan. Pertama, toleransi dalam Islam. Saya mau tanya dulu sebentar, apa itu Islam? Halo? Baik, baik, ingat kesepakatan kita. Apa itu Islam? Allah Allah, masya Allah. Baik, kita tanyakan kemudian pada Al-Quran dulu. Ya, lihat kalimatnya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Ketika Allah menyampaikan kalimat Islam pertama dalam Al-Quran, ternyata disandingkan dengan satu kalimat yang penting kita garis bawahi. Lihat kalimatnya. Inna dina indallahi Islam. Oke. Inna dina indallahi Islam. Pus. Perhatikan kalimatnya. Inna dina, kata Allah, sungguh satu-satunya din yang diartikan dengan agama yang kita yakini, kita percayai, indallahi, yang ditetapkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Islam, hanyalah Islam. Jadi kalau kita buat persamaan, kita turunkan ini, Islam itu sama dengan ad-din yang diartikan dengan agama. Kus, Islam sama dengan ad-din yang diartikan dengan agama. Jadi ketika Anda berbicara misalnya toleransi dalam Islam, berarti kita akan berbicara tentang konsep agama. Jelas ya? Kita akan berbicara tentang konsep agama. Yang jadi persoalan, ketika kalimat ad-din dalam Al-Quran disandingkan dengan kalimat Allah pemiliknya yang menetapkan segala aturannya, ini berarti ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa semua aturan-aturan yang ada dalam Islam yang dihimpun dalam ad-din yang disebut dengan agama itu, pertama, perhatikan, itulah satu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata indah ini juga bisa berarti ridha. Itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata indah itu bisa berarti dekat. Ana indi sabbarah, papan tulis dekat dengan saya. Jadi seakan-akan ingin mengatakan dalam kalimat yang seperti kelihatan simpel ini, orang-orang yang selalu mengikuti aturan Islam, maka orang-orang itu yang selalu mengikuti aturan agamanya. Maka dijamin dia akan dekat dengan Allah indallahi. Maka dijamin dia akan mendapatkan ridha Allah indallahi. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ridha Allah, dekat dengan Allah, kuncinya sederhana kata ayat ini. Ikuti aturan-aturan yang ada dalam agama yang disebutkan dengan nama Islam itu. Konsekuensi terbaliknya, jika ada orang yang keluar dari aturan agamanya, keluar dari aturan keislamannya, maka konsekuensinya ini, dia akan jauh dari Allah dan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas batasnya sampai sini? Awas, kita belum kembangkan. Jadi kalau nanti makna toleransi dijauhkan dari pengertian Islam dan Anda melakukan itu, secara tidak langsung Anda menjauhkan diri dari ridha Allah Subhanahu wa taala dan Anda menjauhkan diri dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang seperti itu, jangan dekat-dekat dengan orang itu. Karena Allah saja tidak ridha dengan orang itu, bagaimana bisa Anda ridha? Allah saja enggak mau dekat, masa Anda mau dekat-dekat? Allah enggak mau dekat, Anda membangun kedekatan, aneh Anda di situ. Jelas sampai sini? Satu. Sekarang kita bertanya, Islam ini agamanya. Ada aturan dalam ad-din. Ingat, sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi, agamanya tidak ada yang beda. Sama semua. Siapa manusia pertama yang diturunkan ke bumi? Tahu dari mana? Oke, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Lihat kalimatnya, ya. Qulna ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian semua ke muka bumi, jalani hidup sekarang. Siapa yang dimaksud turun ke bumi ini? Dijelaskan di Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, lihat kalimatnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan kepada Adam semua hal terkait dengan bekal-bekal kehidupannya. Di sini ditemukan orang pertama yang diturunkan ke muka bumi, siapa namanya? Adam. Sejak Adam diturunkan, diteruskan oleh Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada yang berubah. Semua kalimatnya sama, Islam. Jelas di sini? Jadi masya Allah, Nabi Adam aja manusia pertama yang diturunkan, diminta oleh Allah taat pada aturan Islam. Diminta oleh Allah bangun kedekatan dengan Allah. Seterusnya membangun kedekatan dengan Allah. Dari mulai Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh sampai ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi saja dan rasul yang dekat dengan Allah, surganya jelas. Kemudian hisabnya juga sangat ringan, bahkan tidak ada langsung masuk surganya. Itu masih berusaha menunaikan ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat dalam Islam. Maka bagaimana dengan orang yang belum terjamin surganya? Hisabnya masih menegangkan, amalan berantakan, tiba-tiba membuat ketentuan yang jauh dari ketentuan agamanya. Nah, saat Anda ingin bertanya, ya Allah, ketentuan apa yang kemudian kami mesti ikuti yang sesuai dengan aturan-aturan ini? Saya boleh hapus dulu sebentar? Alhamdulillah. Baik. Bismillah. Ini kedatangan saya pertama ke sini, ya. Alhamdulillah. Datang sendiri, terangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Luar biasa. Saya mohon maaf sedikit kalau agak sedikit cepat tadi sebagai pengantar, karena memang waktunya sangat terbatas. Saya 11:15 harus sudah selesai, gitu ya. Baik, sekarang saya mohon izin untuk lambatkan. Kita temukan satu, Islam itu agamanya, din. Pelan-pelan. Kus. Kalau Anda ingin bicara aturannya, saya ulang, ingin bicara aturan-aturan yang ada dalam Islam, maka kemudian kata ini dikeluarkan menjadi bentuk akar katanya. Ya, hilangkan sisipannya, maka keluar bentuk aslinya. Kata dasarnya, kata aslinya disebut dengan as-silmu, silmi. Fokus. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Posisi paling kiri, di pertengahan ke bawah sedikit. As-silmi. Ini aturannya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ingat, bukan di Islam. Awas ya, bukan Islam tapi silmi. Orang kalau sudah masuk Islam itu sudah beriman, maka disebut dengan amanu, orang-orang yang telah beriman. Artinya sudah masuk Islam. Karena itu jangan keliru menafsirkan ayat ini ya, ada terjemahan yang kurang tepat. Hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Sudah masuk Islam, enggak usah disuruh masuk lagi. Karena kalau sudah beriman sudah masuk Islam. Cara yang tepat menerjemahkan, hei orang-orang yang sudah masuk Islam dan beriman kepada Allah dengan segala ketentuannya, udkhulu fis-silmi, maka praktekkanlah, masuklah ke dalam aturan Islam kafah secara total. Praktekkan aturannya. Jadi kalau Anda sudah merasa Muslim, sudah menyatakan beriman kepada Allah, maka konsekuensinya Anda mesti patuh dengan aturan agama. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Sudah, tidak ada tawaran. Pilihan kita cuma dua, imma kerjakan atau tinggalkan, tidak ada yang ketiga. Jelas di sini? Baik, kalau sudah jelas, ya Allah, kalau saya sudah bisa ikuti ini, apa yang bisa saya raih? Perhatikan jaminannya. Quran surah ketiga, maaf, surah ke-19 ayat ke-15. Posisi paling kiri di pertengahan ke bawah sedikit. Salam. Fokus. Agama Anda Islam, kalau sudah masuk Islam disebut orang beriman. Kalau sudah beriman, konsekuensinya ikuti aturannya. Kalau sudah bisa ikuti aturannya dengan baik, kerjakan, tinggalkan, maka lihat kata Allah, wassalamun alaihi yauma wulida. Ini yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya ketika mengikuti aturan Allah. Wassalamun alaihi yauma wulida. Maka kami jamin akan diberikan salam dalam kehidupannya. Salam itu dalam bahasa Arab bisa berarti tenang, bisa berarti damai, bisa berarti selamat, bisa berarti sejahtera. Masya Allah. Kata Allah, kalau ada orang-orang yang mau mengikuti aturan dalam Islam, maka dijamin selama hidup dia akan tenang, hidupnya akan damai, hidupnya akan selamat, plus sejahtera dalam kehidupannya. Tidak cukup selama di dunia, wa yauma yamutu, di akhirat, di alam kuburnya pun kami akan berikan semua ini, wa yauma yub'atsu hayya, termasuk di akhiratnya kami akan jamin semua ini. Yang paling menarik, jangan dulu bicara alam kubur atau akhirat. Sekarang perhatikan, kalau dalam konteks kita hidup saja bisa mengikuti aturan ini, Allah jamin semua hal ini. Nah, sekarang kita kembalikan pada tema kita. Kalau toleransi yang dibangun ini mengikuti ketentuan dalam Islam, maka Allah jamin, siapapun yang bisa toleran sesuai dengan konsep Islam, kami jamin hidup masyarakatnya akan tenang. Silakan perhatikan, orang-orang Islam yang masuk kemanapun, nanti kita akan bahas, termasuk ke Nusantara, di dunia manapun ketika datang tidak pernah ada kerusuhan. Selalu tenang. Selalu ada peradaban yang menentramkan. Ketika aturan Islam itu dibawa, dipraktikkan, sejak masuk Andalus misalnya yang disebut Spanyol dengan sekarang itu. Sejak masuk kemudian ke Iraknya, ke Kufahnya, sampai kemudian ada peradaban ya di Baghdad itu. Dengan kerajaan Abbasiyahnya, Muawiyah yang di Spanyol itu, sampai masuk ke Nusantara. Demi Allah saya katakan, ketika aturan Islam itu dibawa, hidup masyarakatnya tenang. Ada kedamaian di dalamnya. Ada keselamatan dalam praktek kehidupannya. Dan sejahtera dikenal oleh dunia. Karena itu, mari kita lihat kembali apa konsep toleransi dalam Islam itu. Bagaimana ketentuannya dalam Al-Quran. Yang mudah-mudahan kalau kita bawa semua itu, di Indonesia minimal, hidup masyarakat kita akan tenang, damai, dan selamat insya Allah sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu ya. Kita baru mau mulai ini ya, kita baru pengantar. Baik. Sekarang kita turunkan esensi pembahasannya. Saya urutkan dulu ya cara berpikirnya, pelan-pelan. Islam itu agamanya, punya aturan disebut dengan silmi, ikuti aturannya. Kalau Anda bisa ikuti aturannya, dijamin diberikan salam dengan konsep dasar seperti ini. Sekarang kita masukkan dalam konteks toleransi. Di dalam konsep ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Saya berikan turunan dalil dulu sebagai kisahnya. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian dua, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 52, posisi sebelah kiri paling bawah. Kemudian Quran langsung ke masa Nabi Muhammad SAW. Quran surah 109. Surah apa itu? Al-Kafirun. Ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Kemudian terakhir Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 73 sampai 75. 73 sampai 75, posisi paling kanan sebelah bawah. Referensinya dalam bentuk buku, kita ambil yang berbahasa Arab dulu dari ulama kita saja, praktek di Indonesia. Nama bukunya, kitabnya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ditulis oleh ulama besar dari Nusantara yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926, Kyai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Kitabnya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Beliau menulis 19 kitab, ini kitab keduanya. Di halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris ketiga sampai baris yang kelima, posisi paling kanan sebelah atas. Yang berbahasa Indonesia, saya kasih dari orang Bandung. Langsung, orang Bandung yang nulisnya. Sampai sekarang masih ada ya, dan insya Allah malam ini kita akan bersama-sama menerangkan tentang konsep ini. Bukunya Api Sejarah. Karya Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara. Ya. Jilid yang pertama, warnanya hitam. Ada 586 halaman, terdiri dari 4 bab. Ya. Cetakan bulan Juli tahun 2013, Ramadan 1434 Masehi, dari Salam Madani. Ya. Halaman 105, paragraf yang pertama, baris ketiga sampai baris kelima, posisi paling kanan sebelah atas. Kita lihat. Kita turunkan dulu supaya ada argumentasi yang kuat, sehingga ketika dipersoalkan kita bisa jawab gitu. Dan kredibel insya Allah. Tapi kita mulai kisahnya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Al-Quran membahas tentang toleransi di masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mengisahkan dulu tentang sikap intoleran pada masa-masa sebelumnya. Quran surah kedua ayat ke-49, posisi paling kiri sebelah atas. Dulu di zamannya Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Alhamdulillah, kalau kenal saya repot deh. Di zamannya Fir'aun, dengan kekuasaan yang sudah demikian kuat digenggam dan sifat otoriter yang sangat kuat mencengkram di masyarakatnya, tiba-tiba muncul informasi dari para dukun-dukunnya akan lahir seorang bayi yang saat tumbuh berkembang itu dia akan menghancurkan kerajaan engkau. Maka mulai diperintahkan oleh Fir'aun pada saat itu, tidak boleh ada yang tumbuh melebihi kekuasaan saya. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, kata manusia ini. Apa yang terjadi? Maka ditugaskanlah keluar dekrit dari Fir'aun, ditugaskan dua orang algojo untuk mengamati setiap perempuan yang tengah mengandung. Yang satu tugasnya melihat sampai akhir kandungan, sampai dilahirkan. Yang satu lagi untuk mengamati apakah yang lahir ini laki-laki atau perempuan. Perhatikan bagaimana ayat Qur'annya melukiskan tentang sikap intoleran ini. Jangankan dalam konteks kehidupan bersosial, untuk hidup aja gak toleran, Pak. Gak toleran. Jadi jangankan diberikan kebebasan untuk berekspresi, untuk hidup aja diatur sama Fir'aun tuh. Lihat kalimatnya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kata Allah, hei kaumnya Musa, ingatlah, hei umatnya Muhammad, pelajarilah. Dulu ada kisah-kisah kaum Fir'aun, kami selamatkan dari kekejamannya yang punya siksa yang sangat kejam. Jadi kalau ada siksa yang terkejam yang pernah ada di muka bumi, kata Al-Quran, itu Fir'aun yang paling kejam. Apa yang dia lakukan? Kata Fir'aun, lihat kalimatnya. Kalau yang lahir laki-laki, langsung eksekusi seketika. Di depan ibu yang baru melahirkannya. Sembelih. Teman-teman sekalian, menyembelih itu dalam bahasa Arab, itu ada dua kata. Yang pertama, nahara. Inna a'tainakan kautsar. Fassalli li rabbika wanhar. Kalau nahar itu disembelih langsung saat berdiri. Ya. Makanya unta itu disembelihnya dalam Al-Quran disebut nahar. Karena unta itu saat disembelih dia tidak dijatuhkan. Ya, seketika saat berdirinya langsung disembelih. Nahar. Tapi kalau hewannya dijatuhkan, sapi, kerbau, kambing, domba, dan sejenisnya, kalau dijatuhkan terlebih dahulu, maka berubah kalimatnya dari nahara menjadi zabaha. Zabaha. Zabaha. Ini kalau cepat. Dijatuhkan hewannya seketika. Cepat. Jadi tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian mengulangi sembelihan. Makanya kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, bima ma'na, kalau Anda ingin menyembelih, baguskan sembelihan, cepat, tidak berulang. Cepat, seketika. Tapi kalau Anda kemudian ulang sampai berkali-kali begini misalnya, itu diberikan tasydid di huruf keduanya. Dzabha fi'il mudhari'nya, kalau itu dilakukan berulang-ulang, sembelih lagi, gorok berulang-ulang, maka menjadi bentuk progresif. Yudhabbihu. Kalau dilakukan banyak orang, tambah un di ujungnya. Yudhabbihun. Perhatikan, kejamnya pasukan Fir'aun. Kejamnya pasukan Fir'aun. Saking tidak tolerannya dalam kehidupan, Allahu Akbar. Begitu lahir laki-laki, di hadapan ibu yang baru melahirkannya, kalimatnya sembelih, bukan sembelih biasa. Yudhabbihun. Artinya bukan satu dua orang menyebar intelnya, begitu keluar laki-laki, ambil bayinya, dilemparkan ke tanah, dan digorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu kalimatnya. Perhatikan kedalaman bahasa Al-Quran, tidak menggunakan nahar. Kalau nahar begitu lahir, diangkat sembelih, ini dijatuhkan ke bawah, saking bencinya. Yang perempuan boleh hidup. Wa yastahyuna nisa'akum. Itu Fir'aun. Seburuk-buruknya sikap intoleran dalam kehidupan. Saya agak aneh manusia sekarang. Maaf Bu ya, Pak. Fir'aun itu seburuk-buruknya perilakunya oleh Quran disebutkan masih nunggu dulu sampai lahir. Setelah itu dipilih. Kalau laki-laki, eksekusi. Perempuan, hidup. Itu disebut oleh Quran siksa terkejam. Saya agak kebingungan mencari istilah untuk manusia sekarang. Ada manusia yang bahkan belum lahir, sudah mengeksekusi, Pak. Silahkan cek. Fir'aun seburuk-buruknya manusia, tungguin dulu lahir, eksekusi. Baru kemudian perempuan biarkan hidup. Ini manusia sekarang, dia nggak peduli. Mau laki-laki, mau perempuan. Ada orang yang bahkan belum lahir, sudah mengeksekusi di dalam rahim itu. Ada yang digugurkan, ada yang aborsi. Itu kesulitan kita mencari kata. Kata yang apa yang pas untuk mengungkapkan kalimat itu. Karena itu bayi-bayi itu hati-hati ya. Bayi-bayi itu akan dihidupkan oleh Allah di hari kiamat nanti. Sampai diminta berkata. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika bayi-bayi yang dieksekusi sejak dini itu dibangkitkan lagi dan ditanya. Bi ayyi dzambin kutilat. Kamu ini punya dosa apa? Sampai dieksekusi sebelum kamu tumbuh. Kita sampaikan pada saudari-saudari kita, saudara kita, hati-hati. Pertanggungjawabannya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap intoleran pertama yang ada dalam Al-Qur'an. Fir'aun. Zaman Nabi Isa lebih kacau. Saking tidak tolerannya dalam beragama, kalau tadi dalam kehidupan. Zaman Nabi Isa, Masya Allah, nabinya mau dibunuh, Pak. Ini kurang apa lagi? Nabi Isa itu kan termasuk nabi yang paling hebat mukjizatnya. Silakan perhatikan. Allahu Akbar, Nabi Rasul. Pada zaman itu kekuatan terbesar adalah menyembuhkan sakit. Dokter spesialisnya banyak, mengaku hebat. Sampai mengatakan tidak ada penyakit yang tidak bisa kami sembuhkan. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dua penyakit yang sulit disembuhkan. Satu kusta, yang kedua kematian. Diutus seorang nabi. Diberikan mukjizat pada tangannya. Sekali mengusap semua penyakit sembuh. Dalam bahasa Arab mengusap disebut masah. Yang diberikan usapannya disebut dengan Masih. Karena itu dikenal dengan Isa al-Masih. Karena ketika beliau mengusap penyakit apapun seketika sembuh. Nabi Isa kusta, usap, sembuh. Nabi Isa buta, usap, sembuh. Nabi Isa sakit gigi, usap, sembuh. Pokoknya dokter bangkrutlah pada saat itu. Gede. Baik. Ini untuk menunjukkan kemuliaan mukjizat. Apa yang terjadi? Tidak toleran, Pak, Bu. Dicari-cari. Ya, dicari-cari sampai tercium oleh Nabi Isa. Ini ada sifat tidak toleran nih. Ada pengingkaran di sini. Quran surah ketiga ayat 52. Posisi paling kiri sebelah bawah. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Qala man ansari ilallah. Tatkala Nabi Isa sudah merasakan ada sikap-sikap yang tidak benar ini. Sudah menyimpang. Sudah intoleran dalam berkehidupan. Maka beliau katakan, siapa yang bisa mendukung saya untuk menghadirkan tuntunan-tuntunan Allah yang benar ini. Jadi ketika orang-orang tidak toleran, Nabi Isa mengajak kepada ketentuan yang benar. Supaya toleransi itu dipraktikkan dengan benar. Di zaman Nabi Isa saja, aturan Allah yang dirujuk. Jelas ya? Baik. Karena itulah kemudian, aturan ini yang disampaikan oleh Allah pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, ditegaskan kembali pada zaman Nabi Muhammad SAW. Disinilah kisah kita akan dimulai dengan lebih detail. Quran surah 109 ayat 1-6. Saya kisahkan agak cepat. Satu kali sekelompok non-muslim datang kepada Rasulullah SAW. Waktunya malam. Malam-malam mereka datang kepada Nabi SAW. Tolong pahami betul istilah ini ya. Ketika baca Al-Quran kita sudah paham insyaAllah. Pertama, kalau orangnya non-muslim, langsung non-muslim dengan keyakinannya, maka istilahnya disebut oleh Al-Quran dengan kafir. Saya ulang, kafir. Jamaknya tambah un di ujungnya. Ya, kafirun atau kafirin. Jelas di sini? Jadi kalau disebut kafir, itu pasti orangnya dan non-muslim dia. Beda kepercayaan. Baik. Tapi kalau perilakunya menyimpang, mirip-mirip orang kafir, misal, ada orang Islam tapi gak mau sholat. Ada yang begitu? Misal ya, bahkan dengar adzan dia marah-marah. Ya, apa ini? Suaranya kok kencang sekali? Bisa gak dikecilin? Dia tetangga masjid gitu kan? Dan muslim juga, agak aneh memang. Nah ini perbuatan yang menyimpang, maaf, kalau non-muslim tidak sholat memang gak yakin. Tapi kalau orang Islam ada yang tidak sholat, aneh. Perbuatannya mirip-mirip orang-orang yang non-muslim. Maka berubah kalimatnya dari kata kafir menjadi bentuk kata kerja, kafar. Kafar, jamaknya disebut dengan kafaru. Contoh kafar, Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ada orang diberikan nikmat oleh Allah enggak mau zakat, disebut kafar. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum. Kafar di sini bukan kafir keluar dari Islam, tapi tidak menaati aturan dalam Islam, mirip-mirip perilakunya seperti orang kafir yang non muslim. Dosanya cukup besar di sini. Kamu kalau non muslim kaya enggak mau zakat, memang enggak beriman. Tapi kalau kamu kaya enggak mau zakat, apa bedanya kamu dengan dia? Gitulah kurang lebih. Jamaknya kafaru, Quran surah kedua ayat ke-6, posisi paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hati-hati ya. Kalau ada orang yang sudah masuk Islam, dinasihati susah, dengar azan marah-marah, diajak ta'lim kemudian malah ngajak berdebat. Kalau nanti saat meninggal dunia, amal salahnya banyak, amal solehnya sedikit, dia dijanjikan oleh Allah masuk langsung ke dalam neraka. Walaupun nerakanya agak ringan, tapi seringan-ringannya neraka itu ada di Quran surah ke-4 ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Innal ladzina kafaru. Kafar, bukan kafirin. Innal ladzina kafaru. Sungguh orang-orang yang susah diatur itu selama hidupnya, walaupun dia mengaku muslim, susah dia sehingga amal salahnya banyak, amal solehnya tidak ada. Misal lihat kalimatnya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Di akhirat nanti kami akan tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke dalam neraka. Itu siksa yang paling ringan. Pernah bikin teh celup, Bu? Halo? Bikin teh celup? Kan teh celup itu masukin begini, angkat begini, kan? Masukin, angkat. Nah, itu nanti ada yang tugas malaikat neraka yang paling ringan, itu narik ubun-ubun orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, itu cuman kerjaannya celup, angkat, celup, angkat. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan habis semua tubuh dan kulitnya. Hancur. Kenapa disebutkan kulit? Karena itu indra perasa yang paling peka. Begitu diangkat lagi sembuh lagi, badalnahum juludan ghairaha. Jadi celup, hancur, angkat, sembuh lagi. Celup, hancur, angkat, sembuh lagi. Sekali celup, kalau sehari aja, sehari di akhirat sama dengan berapa lama? Tahu dari mana? Quran surah 32 ayat ke-5, posisi paling kanan di pertengahan. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Masuk sehari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya kalau Anda masuk satu, jangan Anda lah ya. Kalau ada orang lain masuk satu detik aja, satu detik tek, itu kurang lebih 48 hari rasanya seperti di dunia. 48 hari. Masuk sedetik aja 48 hari. Enggak percaya silakan aja nanti. Kalau sudah disampaikan jangan diikuti, itu kafar namanya. Ya. Tapi kalau yang kafir tadi itu spesial. Atau mohon maaf, maaf ya. Orang yang kafarnya sudah seperti kafir. Yang aneh gitu. Ya. Orang Islam dijelek-jelekin, masjid ditinggalkan, tiba-tiba masuk ke tempat agama orang lain, menjelek-jelekkan orang Islam lagi. Sholatnya berantakan, macam-macamnya tidak ada nilainya, dan menjadi celah bagi agamanya. Itu langsung diikutkan oleh Allah dengan siksa orang kafir seketika. Bukan di neraka paling ringan lagi. Itu nanti langsung masuk neraka tanpa hisab. Betul. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Itu ada di Quran surah 18, ayat ke-100 sampai 101. Posisi paling kiri sebelah atas di pertengahan. Awas hati-hati. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Kami akan tampilkan neraka jahannam saat di akhirat nanti bagi orang kafir sejelas-jelasnya. Itu belum masuk, masih hisab. Kalau dalam bahasa kita begini, saat sedang menegangkan luar biasa, ya, ada yang menerima kitab di kanan, ada di belakang punggungnya. Yang ini berkata, kita nanti bagaimana ya? Kata Allah, kamu jangan banyak mikir ya. Tempat kamu di neraka sini nih. Nanti langsung ke situ aja. Dan ada yang ikut. Kalau orang kafir masuk ke situ, itu enggak aneh. Yang aneh ayat 101-nya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Allahu akbar. Tapi ada orang yang ikut, orang-orang ini yang saat di dunia matanya enggak mau membuka tentang ayat-ayat kami. Ditunjukkan ayat Quran malah membantah, cari tafsiran yang lainnya. Masya Allah, gitu kan? Diperdengarkan malah marah-marah, melotot lagi, misal gitu kan? Jangan bayangkan yang aneh-aneh, awas kita gak bicara itu ya. Jadi susah orang ini dan gak mau tobat gitu kan. Kata Allah, kamu nyusul dia aja deh langsung. Nyusul aja langsung ya. Bahkan langsung disebut namanya munafik, bukan nama muslim lagi. itu langsung disejajarkan. Bahkan yang paling menarik, ada orang yang dia duluan masuk dibanding orang kafir. Dia duluan itu. Itu di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Hati-hati. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin nahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu mahum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Jika Anda mendengar orang-orang bicara mengingkari ayat-ayat saya, kata Allah, atau mengolok-olok isinya, tinggalkan mereka. Jangan sertai mereka. Itu sebagai pengingat pada mereka supaya sadar kembali pada ketentuan yang benar. Tapi kalau enggak mau sadar, innakum idzam mithluhum. Kalau kalian ikuti nanti sama-sama seperti mereka juga, ujungnya enggak sholat juga nantinya. Lihat ujung ayatnya. Orang seperti ini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kami akan satukan orang munafik seperti ini dengan orang kafir, langsung semuanya di neraka jahannam. Dan yang paling menarik, disebutkan munafik dulu sebelum kalimat kafirnya. Dalam bahasa Arab ada at-taqdim wa at-ta'khir. Yang didahulukan itu menunjukkan bahwa dia yang duluan masuk itu. Seakan-akan Allah ingin katakan, kalau orang kafir masuk ke situ wajar enggak beriman. Kamu sudah muslim, munafik, duluan kamu masuk ke situ. Jelas di sini? Baik. Halo. Kenapa jadi tegang begini? Baik. Itu kafir itu orangnya. Tapi asal kata kafir ini, Pak, Bu, pelan-pelan ya. Itu non-muslim, dia enggak menyakiti orang Islam. Bergaul bersama-sama. Cuma suka ngajak-ngajak. Ya, suka ngajak-ngajak. Kadang-kadang, ayo, ngasih keterangan. Ngasih makanan. Ngasih kedudukan. Nah, kisah pertamanya dimulailah di masa Nabi SAW. Datang utusan-utusan pada Nabi SAW. Dia enggak menyakiti. Bahkan menyampaikan pada Rasulullah SAW. Hey Muhammad, kita memang beda, katanya. Kita memang beda. Tuh, sejahiliah-jahiliahnya orang dulu, sebodoh-bodohnya orang jahiliah, masih mengakui kita beda. Agama kita berbeda, gak ada agama yang sama. Sepintar-pintar orang sekarang bisa mengatakan, semua agama itu sama. Masya Allah, menuju cuma pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Orang paling bodoh di zaman jahiliah aja mengatakan, semua agama itu berbeda. Ini orang pintar zaman sekarang sampai mengatakan, semua agama itu sama. Anda ngapain sekolah tinggi-tinggi, ya Allah. S1, S2, S3 ke luar negeri lagi. Ya, S4 kerupuk 3, ada yang sampai kedinginan itu. Aneh-aneh, pulang-pulang, maaf, bisa lebih bodoh pemikirannya dibanding orang jahiliyah. Ya, kejauhan gitu. Ini yang paling aneh. Nah, yang menarik kata orang-orang ini, Muhammad kita memang beda. Tapi perbedaan ini, jangan sampai menjadikan kita berselisih. Bahkan saling menyakiti. Proposalnya bagus, Pak. Kalimat-kalimatnya hebat. Dan itu hati-hati ya. Quran pun sudah memberikan antisipasi kepada kita. Dari sejak zaman dulu, sampai kapanpun kata Al-Quran, akan ada orang-orang yang kalau bicara, kadang-kadang kata-katanya menarik gitu. Retorikanya cantik, padahal isinya racun. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Bismillah. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Awas, dan di antara sebagian orang di Quran itu ada rumus ya. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya itu akan terjadi di setiap masa. Sekarang pun akan ditemukan. Dan di antara sebagian manusia ada orang-orang yang kalau bicara kata Al-Qur'an, kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik, terlebih dalam urusan dunia. Kadang-kadang bawa dalil gitu. Wa yushidullaha ala ma fi qalbi. Dia mengambil kalimat Allah itu. Ayat Qur'an kadang dipotong, hadis-hadis dipelesetkan gitu kan? Tapi kalau diingatkan susah. Kata Allah, wa huwa aladdul khisam, itu musuh yang paling berbahaya. Itu musuh yang paling berbahaya. Teman-teman sekalian, datang utusan ini berkata pada Nabi Muhammad, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Kita gantian sajalah. Hari ini kami datang untuk menyembah Tuhan kamu. Malam datangnya. Nanti besok kamu bisa ikutan ke tempat kami. Bisa ikutan ke tempat kami. Tayyib, masih ingat tadi? Kalau ada orang yang non-muslim, tidak menyakiti tapi suka ngajak-ngajak, bahasa Arabnya disebut apa? Kafir. Kalau banyakan tambah un di ujungnya, kafirun, maka turun ayat namanya langsung menyebut nama mereka, surah al-kafirun. Turunlah ketentuan yang sangat indah. Perhatikan prinsip pertama ini yang kita garis bawahi. Qul, katakan Muhammad, nabi saja yang dekat dengan Allah terjamin surganya diminta mempraktekan. Maka bagaimana dengan kita yang bukan nabi dan yang bukan, yang belum jelas surganya? Harus lebih daripada itu. Lihat firman Allah, qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang yang beda akidah denganku, la a'budu ma ta'budun, sampai kapanpun, bentuknya mudhari', present, continuous, future, sampai kapanpun, entah itu sekarang, nanti, atau di masa yang akan datang pada zaman umatku hidup, la a'budu ma ta'budun, tidak akan pernah aku menyembah apa yang kalian sembah itu. Menariknya, kalimatnya menggunakan bentuk tunggal, kata gantinya, saya. Jadi prinsip dalam akidah itu, maaf, bukan cuma komunal, setiap kita mesti punya prinsip. Awas hati-hati, setiap diri kita, karena tidak akan ditanya masalah keluarga, yang ditanya diri kita. Oh, jadi jangan sampai misalnya, mohon maaf ya, ada orang tuanya begini, anaknya ikutan begitu, kerabatnya ikutan begini. Tidak, setiap kita masing-masing akan ditanya oleh Allah. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ini yang paling indah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian pun gak perlu repot menyembah yang saya sembah. Aturan toleransi yang indah. Satu, baru muncul aturan dalam Islam. Perhatikan dengan makna tadi. La a'budu ma ta'budun. Aturan Islam pertama terkait dengan toleransi, kita tidak diperkenankan, tidak boleh ikut-ikutan a'bud, diartikan dengan menyembah. Fokus ya, kalau hanya menyembah itu ibadah namanya. Tapi kalau sudah bentuknya progresif kata kerja, bukan cuma ibadahnya tapi segala hal yang terkait dengan proses ibadahnya. Misal, maaf ya, saya ambil contoh dulu ya, misal, salah satu umat ya di Indonesia ataupun di dunia, yang ibadahnya misal kan, punya tempat khusus, ya, misal di hari, kalau besok hari apa? Hari Ahad, mereka menyebut dengan minggu, nanti saya jelaskan kapan munculnya minggu ini. Misal, mereka ibadah, aturan Islamnya indah, indah. Pertama, bagi kita orang Islam, itu kata Al-Quran, tidak boleh ikut-ikutan prosesi penyembahan yang berlangsung di tempat mereka. Ya, hari apapun, dan bagaimanapun cara ibadahnya. Yang menarik kalimatnya menggunakan kata kerja, bukan pada prosesnya saja. Ya, ingat, artinya apa? Semua proses yang terkait dengan ibadah ini, baik ikut ke tempat ibadahnya, baik kemudian misalnya ikut-ikutan dalam atributnya, baik itu kemudian misalnya ikut-ikutan menyediakan hal terkait ibadahnya, kata Nabi, cukup bagi umat Islam, tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Jelas? Yang indah tidak sampai sini. Wala antum abiduna ma a'bud. Anda pun enggak perlu repot ikut-ikutan kemudian pada proses ibadah kami. Jadi kalau kita punya misalnya Idul Fitri misalnya, kita ada Idul Fitri, Anda enggak usah repot-repot terkait dengan ibadah kami, biarkan kami aja. Nggak harus Anda juga mengenakan atribut kami, misal ikut-ikutan pakai peci, ikut-ikutan pakai sarung, ikut-ikutan misalnya bikin ketupat dan sebagainya. Kami nggak menginginkan itu. Jadi Anda nggak usah repot mikirin kami, seperti kami pun tidak repot memikirkan Anda. Sampai ujungnya keluarlah kalimat itu, perhatikan, lakum dinukum. Allahu Akbar. Ini toleransi yang paling indah, nggak ada di muka bumi seperti ini kecuali di Islam. Waliyadin. Ininya tadinya ada kasrahnya, waliyadini. Ya, kemudian dihilangkan takhfif. Perhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu apa yang kamu yakini dan aku apa yang aku yakini. Allahu Akbar. Toleransi paling hebat itu adalah zero tolerance. Selesai dalam urusan akidah. Jadi kalau dalam urusan ibadah kata Nabi, kita masing-masing aja. Itu toleransi paling indah, urusan ibadah, ingat ya, ini urusan ibadah. Ya. Jadi awas hati-hati kalau ada teman-teman kita misalnya, walaupun dia bertetangga dengan kita, agamanya berbeda dengan kita. Misal, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Mereka mau ibadah, Anda gak boleh ganggu. Gak boleh. Hati-hati ya, jangan merusak mereka. Jangan ganggu mereka, awas. Ketika ada seseorang mengganggu tanpa sebab sama sekali, itu sama dengan dia melanggar aturan Allah dalam Al-Quran. Dia bermaksiat. Biarkan aja. Ya, tanpa ada sebab yang jelas, kan? Biarkan aja. Tapi hati-hati, kita pun juga dilarang oleh Al-Quran untuk ikut-ikutan dalam proses itu. Jadi gak usah repot. Aduh, di masjid banyak pencurian misalnya, kan terjadi sendal hilang, tas hilang, aneh sebetulnya, kenapa bisa terjadi? Ya. Tapi kok laskarnya pada jagain tempat ibadah yang lain? Masya Allah, tempat ibadah orang dijagain, masjid gak mau turun, kan agak aneh nih. Ngapain gitu kan? Karena itulah kemudian, pelan-pelan, saya teruskan dulu. Konsep ini menjadi konsep yang luar biasa dalam Islam. Diminta dipraktekkan, aturan pertama gak boleh ganggu orang ibadah. Tapi juga jangan ikut-ikutan ke dalamnya. Anda ikutan, Anda pun melanggar. Konsep kedua, bagi non-muslim pun, tolong jangan repot-repot ngurus ibadah kami. Biarkan kami yang ibadah. Kalau ini bisa dipraktekkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, demi Allah saya katakan, indah kehidupan itu. Selesai. Maaf. Misal, mohon izin ya, sekarang bulan Desember itu. Ada Natalan misalnya. Saya tuh suka bingung, kenapa di Indonesia itu masalah gak pernah tuntas. Setiap datang mau 25 Desember, selalu orang bertanya, apa hukumnya mengucapkan Selamat Natal? Memang dari kemarin gak pernah selesai masalah ini. Harusnya sudah gak usah banyak ditanyakan lagi gitu kan. Tiap waktu selalu muncul. Jadi kalau orang Kristen mau Natalan, silakan, itu kepercayaan Anda. Tapi orang Islam juga tidak perlu GR. Gak harus bantu-bantu. Tidak harus pakai atribut. Tidak harus kenakan macam-macam. Udah gak usah ikutan. Seperti halnya saat Idul Fitri, kita juga tidak harus menuntut orang untuk ikut urusan kita. Jelas sampai sini? Itu yang paling indah. Kalau bisa dilakukan, maka damai kehidupan, tenang. Itu jaminan Allah, tenang, nyaman. Tapi kalau urusan kemanusiaan itu berbeda. Ya silahkan saling membantu, ya, saling menolong satu dengan yang lainnya. Saya beri contoh begini, Anda bertetangga dengan orang Kristen, sampingnya Buddha misalnya. Anda masak sayur, Masya Allah kata Nabi, siapa yang memasak makanan kemudian tercium kepada tetangga baunya, maka dia diminta oleh Nabi untuk berbagi makanan dengan tetangganya, walaupun hanya sekedar. Oh, awas, baca hadisnya dengan total ya. Itu kalau Anda masak kuahnya aja. Bagi kuahnya. Tapi kalau Anda masak dengan daging-dagingnya, oh jangan pelit, Anda makan dagingnya, kuahnya bagi orang gitu kan. Ini sunah Nabi, cari masalah. Awas, hati-hati. Ya, baca hadisnya dengan tulus ya, dengan dalam gitu. Itu kalau dalam urusan kehidupan, berbagi Bu, Pak. Punya tetangga, non-muslim, Anda masak, sampai baunya, bagi dia. Urusan dunia. Tapi urusan akhirat tidak, masing-masing. Ya, masing-masing, ya. Itu kan konsep yang paling indah gitu ya. Awas teman-teman yang punya rumah makan Padang ya, rumah makan biasa itu, kena cium baunya, dapat tuh. Paling enak tuh bertetangga dengan orang yang punya warung. Baik. Awas, dalam Islam tuh banyak Pak, untuk urusan dunia. Buah, awas hati-hati, ibu nanam mangga. Pohonnya tiba-tiba misalnya, bersandar pada ranah tempat orang lain, ke rumah orang. Buahnya kemudian melewati batas pagar Anda ke tempat orang lain. Itu hak bersama. Jadi kalau tetangga Anda metik buahnya, Anda gak boleh marah. Karena dia tumbuh ke lahan orang lain. Itu indah dalam Islam itu. Tapi awas, tidak semua bisa dikiaskan ya, cuman buah. Kalau ayam tidak ya. Oh, ayam tetangga masuk ke rumah Anda. Oh, ini berarti bagian dari milik saya. Cari masalah itu. Jelas sampai sini? Saya mau tuntaskan dulu sebentar ayatnya, setelah itu kita masuk pada kitabnya. Agak pelan-pelan sedikit ya. Tapi sampai sini, ini dari malam nih Pak. Lobinya gak berhasil. Gak berhasil. Fokus. Tadi suratnya surat apa? Al-Kanthirun. Perhatikan. Orangnya disebutkan gak tadi di ayat itu? Siapa? Tidak. Tidak ada spesifik orangnya. Kapan kejadiannya? Tidak disebutkan tanggalnya. Cuman malam aja. Sekali lagi, rumus tafsirnya menyebutkan, kalau ada kejadian dalam Al-Quran, tidak disebutkan siapa spesifik orangnya, kapan kejadiannya, maka itu berpotensi terjadi lagi di berbagai masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda. Jadi kalau sekarang pun, ada non-muslim yang ngajak-ngajak, nawarkan kedudukan, nawarkan sesuatu, jangan kaget, dulu juga sudah pernah ada. Cuman sayang, mereka itu terlalu kesiangan. Bukan cuman kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian, ketinggalan jauh. Jadi Anda jangan perlu buang-buang waktu untuk mendengarkan itu. Car free day, carnya yang free, yang lainnya tidak ya. kadang bawa biskuit, kadang bawa buku, kadang macam-macam misalnya. Ketika dia datang, Anda sudah punya jawaban. Gak usah lama-lama didengerin. Maaf, Pak. Ya, gak usah lama-lama lah luangkan waktunya. Untuk Bapak punya Bapak, untuk saya punya saya. Ini sebentar begini. Enggak, Bapak kesiangan, Pak. Dulu sudah ada. 15 abad yang lalu. Bapak terlanjur, terlambat datangnya. Kasih tahu tuh. Ini aja sederhana. Ya, jelas? Tapi ternyata gak putus asa. Besoknya, itu golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Mereka tahu kebiasaan Nabi. Kalau Muhammad sebelum subuh, itu pasti datang ke Ka'bah. Datang ke Ka'bah. Beliau kemudian ibadah, sholat, lantas mencium Hajar Aswad. Nah, yang paling menarik, saat Nabi mencium Hajar Aswad itu, tiba-tiba datanglah seorang tokoh dari kalangan Quraisy. Ketika akan mencium, dicegah oleh dia. Kata orang-orang ini, Muhammad, saya tidak akan biarkan engkau mencium ini sebelum engkau usap dulu nih berhala kita. Usap aja lah. Pegang aja. Gak usah ibadah. Pegang sebagai penghargaan lah. Toleran dengan kita. Ya, akui aja. Kan di sini juga ada kan kepercayaan yang harus kamu hargai. Kami gak minta kamu nyembah seperti tadi malam. Sekarang cuma pegang aja lah sebagai penghormatan. Toh juga gak ada apa-apanya. Setelah itu silahkan bebas. Kamu cium itu Hajar Aswad. Kamu ibadah. Kami berikan kebebasan. Itu hampir-hampir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam benaknya, di hatinya, bisa saja saya ingkari, kan cuma untuk taktik aja, pegang setelah itu saya tinggalkan, ibadah saya bisa lepas, saya bisa berdakwah sekenanya. Tiba-tiba ketika suaranya dalam jiwanya ada kemelut seperti itu, turunlah wahyu di Quran surah 17 ayat 73 sampai 75, itu posisi paling kanan sebelah bawah. Wa in kadu la yaftinunaka alladzi auhina ilaik litaftari alaina ghairah. Allahu akbar. Idzal latakhadhuka khalida. Hampir-hampir aja Muhammad. Kamu terjebak dengan tipu daya mereka. Yaftinun itu keadaan yang membuat kita enggak sadar, Pak, Bu. Jadi ada situasi Nabi dibuat situasi sedemikian rupa sampai-sampai enggak sadar bahwa yang dilakukan itu memang salah. Salah cuman megang aja, enggak nyembah kok. Hati-hati ya, hati-hati nih. Jadi kalau ada kata yaftinun, asalnya dari kata fitnah. Fitnah itu asal katanya bukan nuduh. Bukan nuduh. Tapi sesuatu yang sangat menarik asal katanya. Ini mana pertama? Yang sangat menarik perhatian, tanpa sadar kadang-kadang ingin kita ikuti. Fokus. Nah ini kata Al-Quran. Ini ada tawaran yang sangat menarik untukmu. La yaftinunaka. Sampai-sampai kamu gak sadar bahwa itu salah. Bukankah kalau Nabi memegang, itu artinya beliau mengakui ada sesuatu yang lain di luar Islam? Ada penghargaan terhadap ketentuan yang seharusnya dilarang oleh Al-Quran? Jelas di sini? Baik. Kalau Anda sudah mengatakan, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi cuma Allah aja yang berhak disembah. Kalau Anda hargai lagi yang lain dalam konteks mengakuinya, berarti Anda keluar dari syahadat Anda di situ. Ada Tuhan lain yang saya akui selain Allah. Maka dari itulah turun ayat mengatakan, jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi Muhammad, Masya Allah. Ayat selanjutnya 74. Walaula an tsabbatnaka. Kalaulah enggak kami kuatkan. Awas kuncinya. Kami kuatkan. Laqad kitta tarkanu ilaihim. Hampir-hampir kamu bisa mengerjakan itu. Awas, hati-hati. Kalau tidak kami kuatkan, tidak Allah kuatkan di sini. Menggunakan bentuk kami, nahnu, untuk ta'zimun nafsi. Kalau di Quran ada kalimat menggunakan kata nahnu, kami, itu berarti peristiwanya begitu dahsyat. Anda mesti hati-hati, dahsyat itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qadar disebutkan dengan kata kami, inna, itu menunjukkan peristiwa itu begitu dahsyat, agung. Ada yang besar di situ. Sebaliknya peristiwa ini kalau terjadi itu begitu dahsyat nantinya, fatal konsekuensinya. Ya. Karena itu ayat 75-nya dikatakan dalam Al-Qur'an, la adzaqnahu dhi'fal haya wa dhi'fal mamat. Kalau kejadian kami gandakan siksa khusus untukmu di dunia bahkan di alam kuburnya. Teman-teman sekalian, sekarang fokus ya. Pelan-pelan. Malam-malam berusaha gagal. Pagi-pagi berusaha lagi gagal. Tapi yang paling menarik, usaha pagi ini beda dengan usaha malam. Usaha pagi ya, cuma meminta menghargai saja yang lain dengan menghormati atributnya, bahkan kemudian bisa memegangnya. Lihat, megang aja enggak boleh, apalagi mengenakannya. Megang aja enggak boleh, apalagi mengenakannya. itu pasti ada beban dalam jiwanya. Nabi diperintahkan demikian. Apa yang terjadi kemudian? Jika kamu lakukan Muhammad, maka ini yang terjadi. Kami gandakan siksa berkali lipat. Tapi yang paling menarik bagi kita, ayat 74-nya. Walaula an tsabbatnaka, kalaulah tidak kami kuatkan. Teman-teman sekalian, maaf ya, kita tidak bisa menghindari ada ajakan-ajakan di luar atau menghadirkan sikap toleransi dengan cara yang salah. Yuk kita hormati, kenakan saja kan cuma setahun sekali untuk menghormati orang lain, kepercayaan yang lain. Bukankah kita beragam, Bhinneka Tunggal Ika? Benar pernyataan Anda, tapi dalam konsep Islam ada sesuatu yang lebih hebat dibandingkan dengan itu. Fokus. Kalau ada yang kemudian seperti itu, maka bahasa Al-Quran, Thabbatnaka, kami kuatkan. Orang-orang yang hubungannya dengan Allah kuat, itu seketika dalam jiwanya pasti akan punya rem itu. Punya rem. Tapi kalau orang tidak membangun hubungan dengan Allah dengan kuat, seperti Nabi membangunnya, maka di sini mudah rapuh. Ini yang harus ada garis bawahi. Tolong garis bawahi. Bahasa Al-Quran, kalau tidak kami kuatkan jiwamu itu, Nabi bisa jatuh itu dalam konteks seperti itu. Tapi karena beliau dijaga membangun hubungan dengan Allah dengan kuat, hatinya langsung melarang. Jangan lakukan. Artinya apa? Ini ukuran tingkat keimanan kita. Kalau ada orang-orang yang mudah begitu saja kemudian pakai, kenakan, ambil, masuk, jaga, itu menandakan hubungannya dengan Allah tidak kuat. Ada yang salah di situ. Tapi kalau jiwa Anda langsung mengatakan, ini enggak benar, kita cari jalan keluar yang terbaik saja. Saya hormati Anda, tapi tidak harus mengenakan atribut Anda ya, kita berteman sama-sama dalam urusan dunia. Itu menandakan imannya bagus. Nah, dan mohon izin ya, mohon maaf. Ternyata ukuran iman ini beda dengan ukuran ilmu. Bahasa Al-Quran ini ya, ingat ini bahasa Al-Quran. Quran surah ke-35, ayat 28-29, posisi paling kanan sebelah bawah. Bapak Ibu tahu ulama? Halo? Ulama? Siapa itu ulama? Tuh, kan? Siapa ulama? Ah, tuh, banyak. Ulama itu ternyata disebut oleh Quran bukan orang pintar. Bukan orang yang hafal Quran dengan berbagai nomor ayatnya, hadis dengan tempatnya dan sebagainya, bukan. Perhatikan kalimat Qurannya. Fokus ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kata Allah yang disebut ulama itu ukuran pertamanya yang paling takut kepada Allah. Kalimatnya pakai khasyah. Khasyah itu ketakutan yang sangat dalam. Di ulama itu kalau bicara takut kata-katanya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau dia memberikan fatwa, takut fatwanya berbeda dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memandang, takut pandangannya salah, tidak Allah sukai. Khasyah ukurannya. Dia punya hubungan yang kuat dengan Allah. Jadi kalau ada orang mengenakan jubah ulama, lantas mengatakan ini boleh, itu boleh, mencela sana sini dan sebagainya. Misal, maka ada yang salah dalam dirinya. Itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Jadi sekalipun nanti ada yang memberikan fatwa misalnya, maaf. Ini boleh begini, ini boleh begitu. Gak apa-apa, ini kan cuma urusan kita aja. Kalau kita yakin itu salah, gak ada masalah. Maaf, itu bukan ulama. Ini bahasa Quran, bukan bahasa kami. Saya tegas dalam urusan ini. Anda ada perbedaan, silahkan datang. Kita diskusi dengan dalil. Tidak ada yang disebut ulama dalam Islam yang kemudian tidak membangun hubungan rasa takut dengan Allah. Kalau ada orang sembarangan mengeluarkan fatwa termasuk di Indonesia, dia katakan misalnya berbeda dengan isi Al-Quran dan isi tuntunan Nabi SAW, tidak ada rasa takut dalam jiwanya, dia bukan ulama. Dan tidak layak jadi rujukan. Tidak layak jadi rujukan. Jelas sampai sini? Sekarang kita ambil contoh. Ya, pada masa di awal-awal di Nusantara, sampai dengan kekinian, bagaimana ulama kita bersikap dengan contoh-contoh seperti ini? Dan hidupnya tenang. Saya mau tanya sebentar. Kita orang mana? Halo? Oh, Indonesia, baik. Kapan Indonesia itu adanya? Lahirnya kapan? Halo? Ini orang mana ini? Baik, 17 Agustus 1945. Jadi sebelum 17 Agustus, baik ya, maaf, 16 Agustus 1945, Indonesia sudah ada belum? Belum ada. 17 Agustus 1945, Indonesia sudah ada? Belum. Jam 10 baru ada, jam 7 belum ada. Awas fokus ya, belum ada jam 7, jam 8 belum ada, jam 9 ada, jam 10 ada, belum tentu, 10 kurang 1 detik belum ada Indonesia, belum ada. Sebelum ada Indonesia, adanya apa? Nusantara. Sekarang mari kita cek, Nusantara saat terbentuk dalam lingkungan di peta di bumi itu dihuni oleh penduduk dengan kepercayaan yang beragam.

Awas, makar itu tidak hanya bisa langsung. Bisa dengan cara yang halus, tiba-tiba dibangun, dibangun, mengarahkan, dipetakan, macam-macam. Kata Allah, disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati, itu tidak tepat itu. Ya, diperintahkan untuk dihancurkan. Hancurkan. Jadi kalau ada yang seperti itu, jangan dimamurkan. Jangan dimamurkan. Ya, seharusnya demikian. Kalaupun ada, dialih fungsikan dulu. Maksudnya dialih kepemilikan. Sudah orang Islam yang pegang. Orang Islam yang ngatur. Bagaimana bisa ada rumah Allah diatur non-muslim? Ngatur orang sholatnya, ngatur macam-macamnya. Ya, dia kan tidak paham tentang fungsi itu. Bagaimana bisa masuk ke dalamnya? Dan tidak boleh berada di dalamnya. Bagaimana bisa mengatur? Gak bisa masuk ke dalamnya. Gak bisa melihatnya. Gak bisa memetakan ibadahnya. Karena itu, yang paling tepat adalah dilakukan. Coba Anda kemudian kelola kembali itu sehingga yang memegangnya orang Islamnya. Yang punya kewenangan dengan baik. Dan itu ditempuh dengan jalan terbaik di Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Nah, dan kalau misalnya kelihatan tidak memusuhi, doakan masuk Islam. Tapi kalau kelihatan mencari celah saja, seperti makar Abdullah bin Ubay bin Salul, gak boleh dimamurkan. Kalau kelihatan itu modus. Hanya ingin ngambil sesuatu yang ingin diharapkan saja. Jelas di sini? Baik. 5 menit lagi. Bagaimana hukum kunut nazilah bagi akhwat yang sholat sendirian? Boleh. Karena asal kunut nazilah itu juga Nabi sendirian. Sendirian. Di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Ya. Ketika ada sahabat-sahabat muslim kemudian diminta untuk ke Bi'ur Ma'unah untuk berdakwah, tiba-tiba dibunuh di sana. Nabi kemudian dalam salatnya kemudian beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah supaya mereka diberikan hukuman yang setimpal. Allahumma la'an kadza, Allahumma azib fulan disebutkan. Turunlah kemudian ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, kamu tidak berhak menentukan si fulan masuk neraka atau surga, menghukum mereka atau memberikan hidayah. Allah yang punya berhak tentang itu. Maka dirobalah kemudian doanya oleh Nabi dengan doa-doa kebaikan. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman 'afait, dan seterusnya. Nabi tidak mempraktikkan itu lagi, tapi meminta kemudian sahabatnya, termasuk cucunya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Ibnu Umar, sahabatnya, untuk bisa membacakan doa-doa itu. Maka kemudian dipopulerkan terutama dalam doa-doa di kunut nazilah, khususnya saat dalam sholat-sholat witir. Itu silahkan. Ya, mau berjamaah itu lebih bagus. Ya. Kalau sendirian itu boleh disampaikan. Ustaz, bolehkah kita berteman dengan orang-orang munafik dan kafir? Kalau dalam artian dekat, tidak. Tidak gitu. Tapi kalau dalam artian teman yang hadir di sekitaran yang tidak bisa kita kolak, kita bergaul. Seperti Nabi bergaul dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Seperti Nabi bergaul dengan orang-orang kafir sebelumnya. Kemudian kita coba perbaiki dengan dakwah kita. Tapi kalau jadikan teman dekat, tempat curhat, tempat macam-macam, itu tidak. Jangan jadikan bagian teman yang bisa mengembalikan keburukan kepada Anda. Itu jelas banyak dalilnya. Ya, banyak dalilnya. Di antaranya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Ustaz, saya melihat dan membaca berita bahwa gereja-gereja di Palestina mengumandangkan azan karena azan dilarang oleh Israel. Bagaimana menurut Ustaz? Tayyib. Ya, kalau kemudian itu dikumandangkan di tempat-tempat di gereja-gereja, pertanyaannya, kenapa di masjid tidak dikumandangkan? Ya, kenapa yang mengumandangkan siapa itu? Ya, yang mengumandangkan siapa? Ya, kalau mengumandangkan orang Islam tidak harus di tempat tempat ibadah non-muslim. Kumandangkan di tempat-tempat yang tidak ada batasnya. Silakan di jalan kumandangkan misalnya kan, di lapangan kumandangkan, tidak harus masuk ke tempat non-muslim mengumandangkan azan untuk apa? Tidak, naik ke atap rumah kita, kita kumandangkan. Enggak ada masalah di situ. Sekarang tanyakan dulu siapa yang mengumandangkan adzan di sini. Ya. Kalau non muslim misalnya, boleh enggak non muslim mengumandangkan adzan? Halo? Kalau mau boleh-boleh aja, cuman enggak ada nilainya. Ya, masuk Islam aja dulu kan? Ya. Tapi kalau dia mau adzan biarin aja, jangan dicegah. Kamu jangan adzan, kamu kan non muslim. Biarin aja kalau mau adzan. Cuman enggak ada nilainya gitu kan? Enggak ada nilainya. Dan kita doakan semoga bisa jadi masuk Islam. Ya, semoga masuk Islam. Saya kira terakhir ya. Terakhir, pelan-pelan dulu. Ustaz, awal dakwah Rasul yang mengajak masuk Islam kepada kaum lain yang sudah memiliki keyakinan, apakah hal tersebut termasuk kepada intoleran atau toleran? Anda harus bedakan antara dakwah dan toleran. Tolong bedakan. Dakwah itu terbuka. Mengajak kepada kebaikan itu terbuka. Kalau Anda menghukumi bahwa mengajak pada kebaikan itu tidak toleran, wah maka repot pemerintah kita itu. Repot. mengajak untuk membangun. Eh, terserah saya dong, Anda tidak toleran kalau maksa saya membangun. Masya Allah, ayo bersih-bersih keluar. Eh, kok maksa-maksa, terserah saya dong, Anda tidak toleran kalau ngajak-ngajak saya. Lantas bagaimana pemerintah bisa bekerja? Jadi kalau dakwah itu terbuka, Nabi itu ketika menyampaikan risalah Islam, beliau tidak memaksa, cuman menyampaikan, ini loh, saya mendapatkan risalah begini, keadaannya begini, begini, begini, kalau mau masuk silahkan, tidak juga gak apa-apa. Itu toleransi paling tinggi. Awas, beliau gak maksa orang, bahkan dilarang oleh Quran. Muhammad fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad, tugasmu hanya mengingatkan, berbagi, bukan maksa orang. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Jadi Nabi itu cuma mendapatkan wahyu, setelah itu berbagi dengan teman-temannya. Eh, saya ada dapat seperti ini nih, gambarannya begini, begini, begini, disampaikan oleh beliau. Abu Bakar masuk Islam, Umar masuk Islam. Yang salah itu, kalau kamu tidak masuk, saya eksekusi. Kalau kamu tidak berubah keyakinan, saya kasih dosis obat yang tidak benar untuk kamu. Saya tidak akan berikan lagi obatnya. Kalau kamu tidak masuk Islam, bantuan masuk agama ini tidak akan mengalir bantuan kepada kamu. Itu yang intoleran. Jadi bedakan konteks berbagi kebaikan dengan konteks toleransi dan intoleransi dalam praktiknya. Jelas di sini? Baik, ini masih agak banyak ini. Satu ya, terakhir ya. Baik, terakhir, setelah ini kita selesai. Baik. Ini yang duluan masuk ini. Cuma ini panjang sekali ya, saya baca sebagian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik dua, jadi saya berhenti dulu ya, Ustaz. Baik. Anda bekerja di pemerintahan. Titik lagi. Sebagai pelayan masyarakat, seringkali mengakomodir kebutuhan masyarakat tidak hanya umat muslim namun juga umat yang non muslim, seperti permohonan bantuan pembangunan tempat ibadah yang lain, apakah itu berdosa? Kan? Baik, kalau sifatnya kebutuhan-kebutuhan bermasyarakat, seperti misal jualan makanan, minuman, sendal, kebutuhan-kebutuhan umum, itu gak ada masalah. Karena zaman Nabi pun itu perdagangan sudah biasa terjadi. Ya, silakan Nabi beli sendal dari siapa? Kan non muslim juga yang jualan. Itu biasa saja, termasuk akadnya akan menggunakan akad yang benar. Jadi awas ya, suka ada yang telat berpikir gitu ya, mengkiaskan sesuatu dengan cara yang tidak tepat. Ayo bikin syariat Islam, ngapain kamu pakai Facebook, ngapain kamu pakai ini, pesawat tuh yang punya siapa, pilotnya siapa. Aduh, Anda gak nyambung. Kalau urusan dunia kita sama-sama berbagi, gak ada masalah di situ. Ya, Anda bikin sari roti, kami bikin syari roti, gak ada masalah. Silakan, roti Anda gak kami makan, Anda jangan marah gitu kan, selesai. Sampai ada yang mau bikin roti Al-Ma'idah sekarang itu di Surabaya itu. Aduh, jangan terlalu jauh-jauh juga ya teman-teman sekalian. Jadi fokusnya kalau itu gak ada masalah. Tapi kalau sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan ibadah ya, jualan topi, topinya kupluk yang agak aneh gitu kan, dipakai di agama lain, nah itu gak usah. Tapi kalau Anda jualan yang sifatnya umum, yang tidak bisa Anda menolak, bahan, macam-macam, kan Anda tidak bisa wawancara dulu. Beli semen Pak, pesan. Untuk apa yo? Kalau untuk umum bangunan agama, saya nggak bisa. Nggak bisa begitu, orang beli semen ya semen aja. Urusan dia menggunakan untuk apa, itu perkara yang lain. Tapi kalau Anda khusus spesifik menjual kebutuhan seperti itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Momennya nih, Desember, mumpung masih tanggal 24, jualan pohon, pohonnya pohon khusus misalnya kan, nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau sifatnya umum, silahkan. Nggak ada masalah di situ. Jelas sampai sini? Ya, saya harus segera bergerak ke Kopo ini ya. Jadi zuhurnya sudah ada di sana. Jadi barangkali kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita. Pertama, teman-teman sekalian dan pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, saya memohon maaf kalau dalam kajian hari ini, memang karena kita membahas akidah, saya tidak punya pilihan kecuali tegas. Karena saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu toleransi terbesarnya adalah zero tolerance, supaya masing-masing nyaman dalam beribadah. Dimaafkan saya kalau dalam kata-kata yang disampaikan tadi banyak ketegasan yang saya sampaikan. Kalau tidak sepakat silakan mengajukan keberatan. Tidak harus mencela ya, tapi ajukan argumentasi yang jelas dengan sumber yang terang, kita berdiskusi dengan penuh kehangatan dan kebaikan di situ. Yang kedua, bila dalam pernyataan kami menyebut ya ajaran tertentu dengan tempat ibadah tertentu, itu fakta sejarah yang diungkapkan, tidak untuk mengecilkan keadaan-keadaan yang tampak sekarang. Jadi kalau keberatan pun silahkan ya, Anda hadirkan lagi fakta sejarah dengan hal-hal yang telah mungkin bisa kita ungkap, dan itu akan lebih elegan untuk kita bahas ya. Dan tolong jangan mempermainkan fakta sejarah, itu juga tidak baik ya. Nanti malam kita akan bahas dengan lebih komplit dengan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara di Masjid Al-Mujahadah di Grand Sharon. ya waktunya ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya insyaallah. Nanti kita akan coba gali sedalam mungkin tentang apa yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, dan ternyata itu yang sekarang menjadi berbeda. Itu yang sekarang menjadi berbeda. Kami cukupkan dulu, berjumpa nanti sore ini di Masjid Al-Mujahadah, dan besok subuh terakhir kita ada di Kota Baru Parahyangan untuk subuh ya, live dari sana, dan masih tersambung dengan Akhir TV dan Madani TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.